Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Kinabal kurama, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, bapak kepala desa, para perangkat desa, juga tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia khususnya guyub rukun pemuda Gudang Tengah yang kita banggakan, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, kita banggakan, mudah-mudahan selalu istiqomah berkhidmah kepada para ulama, apapun yang berusaha untuk merendahkan Islam, melecehkan ulama, terlebih provokasi yang tujuannya untuk memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya harap sahabat-sahabat Banser untuk bersikap tegas. Bapak, Ibu, para jamaah, alhamdulillah malam ini Allah menakdirkan kita untuk sama-sama berkumpul, berhimpun, bersilaturahim, bersolawat, berdoa, bertolabil ilmi di tempat yang agak nyelempit ini dalam rangka hormat peringatan tahun baru 1439 Hijriah. Bicara tentang tahun baru berarti bicara tentang waktu baru yang sesungguhnya dalam Islam waktu baru itu bukan tahunan, bukan setahun sekali kita peringati, kita syukuri tiap tahun baru saja. Tapi sesungguhnya waktu baru itu adalah harian. Setiap hari itu waktu baru. Mila saben wungu saking sare, kula panjenengan dipun perintah donga lan donganipun dipun awali kanthi syukur alhamdulillah. Setiap bangun tidur itu waktu baru, maka kita diperintah berdoa yang diawali dengan tahmid. Apalkan dongane tangi turu alhamdulillahilladzi. Iki kok adhaba anna kuwi ya metu kok WC. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nggih, niku yen tangine saderengipun subuh. Tapi yang kawanan jam 8 nembe tangi nggih innalillahi. Bangun tidur aja diperintah untuk bersyukur alhamdulillah. Yang di alhamdulillahi bukan semalam tidurnya enak. Sing disyukuri alhamdulillah niku mboten kok ndek bengi turune enak, udan rimis-rimis mancal kemul apa maneh dikeloni. Yang di alhamdulillahi bukan semalam tidurnya lelap. Alhamdulillah aku semalam tidur enak banget, apalagi aku mimpi indah ketemu sama Anwar Zahid. Bukan itu. Tapi yang di alhamdulillahi adalah alladzi ahyana. Diberi kesempatan hidup oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak diberi kesempatan hidup, kita masih diberi. Oleh karena itu mari hidup ini kita sumbutkan. Kita kurupkan. Hidup harus kita kurupkan, kita cucukkan. Artinya hidup kita hari ini harus bisa lebih baik daripada hidup kita kemarin. Itu kata Rasulullah, minan najihin, termasuk golongannya orang-orang yang beruntung. Kalau hidupnya hari ini lebih baik daripada hidupnya kemarin. Kalau hidupnya hari ini hanya sama nilainya dengan hidup yang kemarin, itu minal khasirin, termasuk orang yang merugi. Wong dinten menika kok namung sami kalih wingi. Niku berarti jas buka iket blangkon, sama juga sami mawon. Pokoknya Mbak Mi dintop. Apalagi kalau hidupnya hari ini lebih jelek daripada kemarin. Dinten menika kok langkung awon tinimbang kala wingi. Niku minal halikin, termasuk orang-orang yang celaka. Ini malam kita kumpul di tempat yang menurut saya unik. Dari sana tinggi, makin kesini makin rendah. Sampai musolanya itu nyungsep di situ. Ini menurut saya unik dan menarik. Sebaik-baiknya tempat di dunia ini itu masjid, musola, majelis zikir. Sejelek-jeleknya tempat di dunia ini pasar. Jadi yang apik-apike panggonan itu ya masjid, musola, nggon zikir, nggon ngaji. Elek-eleke panggonan pasar. Jadi titenane gampang, wong apik apa wong elek itu titenane gampang. Ana wong kok sregep sapa masjid, sapa pengajian, berarti wong api. Ana wong kok sregep sapa pasar, berarti wong. Nah, kira-kira masyarakat Gunung Tengah mriki akeh ndi sing sregep nyang masjid karo sregep nyang pasar? Berarti wong kene akeh ndi sing apik karo sing elek? Di antara masjid-masjid yang semuanya disebut daleme Gusti Allah, dalam hal keutamaannya, dalam hal banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah, ada tiga masjid di dunia ini yang punya nilai afdholiyah, punya nilai keutamaan dibanding masjid-masjid yang lain. Satu, Masjidil Haram di Makkatil Mukarramah yang ada Ka'bahnya, itu luar biasa ya. sampai ana wong Madura ku masuk Masjidil Haram dia terheran-heran. Lampune kathah ge bentar-bentar mikir dene iki lampu akeh iki. Pirang uwet iki lampu koyo ngene iki gedene. Durung asene kok iso lampu koyo ngene akeh kuat. Begitu dia masuk lihat Ka'bah dia mikir, "Oh, pantes akine sakmono gedene." Yang kedua, Masjid Nabawi yang di Madinatil Munawwarah. Di dalamnya ada pesareanipun Rasulullah persis di bawah Qubbatul Khadra. Tengandhapipun kubah ingkang warnanipun ijem. Jenengan kan ngertos to Kau TV. Gambare niki. Nah, di dalamnya ada pesareane Kanjeng Nabi kalih Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalih Sayyidina Umar, sampingnya Raudhah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina yang lagi rame karena berusaha untuk direbut oleh Israel. Kula terangaken kecik-kecik mawon, satu Masjidil Haram itu punya nilai keutamaan 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lain di dunia ini. Sinten mawon sing nindakaken ibadah ngelampahi amal kesaenan wonten Masjidil Haram niku nilaine 100.000 kali lipat dibanding ibadah lan amal-amal kesaenan ingkang dipun lampahi wonten panggenan-panggenan lintunipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Gampangane ngeten, panjenengan kok sholat rong rakaat teng gene Masjidil Haram niku sami kalih sholat 200.000 rakaat teng gene Masjidil Godang Tengah. Wong kaceke 100.000 kok. Panjenengan iktikaf sepisan teng Masjidil Haram niku sami kalih teng Masjidil Godang Tengah iktikaf ping 100.000. Khatam Al-Qur'an sekali di Masjidil Haram niku sami kalian jenengan ten mriki khatam Qur'an ping 100.000. Masya Allah. Wis mboten usah didawak-dawake, pokoknya sedaya sing rawuh kula dongake mugi-mugi saged tindak mriku. Neng ya aja meng amin tok. Ya kudu ikhtiar, ya kudu ndonga. Ndonga sing tenanan, ikhtiar sing maksimal. Nabung. Kena nggo sangung rono. Ya ora gelem ikhtiar, ora gelem ndonga meng ngamin tok ya nganti perutul lintil-lintilmu ya ora tekan kono. Ikhtiar ya bekerja keras, hasilnya sebagian ditabung. Ndonga nyuwun datang Gusti Allah, hakikate sing didalaken Gusti Allah. Sing kathah leh maca surat haji niku gampang rono. Kurang mandi tambahi surat Waqiah, kurang mandi jurus ampuh jelas surat Tanah. Jadi pokoknya nek nglakoni ibadah ten mriko niku dipengke 100.000. Maca tasbih sepisan subhanallah ten mriko sami kalian jenengan ten mriki ping 100.000 subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Tapi sebaliknya nek amal kesaenan ibadah ganjarane ditikelaken 100.000 ten mriko kok nindakaken amal keawonan nglakoni maksiat dosane ya tikel 100.000. Pengen ngrasani tanggamu sepisan nang Masjidil Haram padha karo ngrasani ping 100.000 no kene. Edawir lambemu. Mengenyek sekali di sana itu sama dengan di sini mengenyek 100.000 kali. Kayak nang Masjidil Haram kok nyolong sandal. Sepisan nae, ini padha karo ana kene nyolong sandal ping 100.000. Rong pabrik. Misuh sepisan ke Masjidil Haram kono. Gak usah contoh, misuh kok kon contoh. Nenek jaluk contoh ya, suh. Sepisan. Lah kuwi ya padha karo ana kene ya ping 100.000. Suh suh suh suh suh suh. Nomor kalih Masjid Nabawi ten Madinah niku keutamaane 1000 kali lipat. Jadi ngelakoni ibadah, amal soleh, ten mriko sepisan padha karo ten masjid-masjid liyane ping 1000. Selain Masjidil Haram tentu saja, kalau Masjidil Haram kan 100.000 tadi. Omongco istighfar sepisan mawon ten Masjid Nabawi. Astagfirullahaladzim. Padha karo ten mriki ping 1000. Sedekah nilaine 1000 no Masjid Nabawi kono kuwi. Padha karo ana kene sedekah akeh 1000-1000. Ya 1000-1000 nang pira? 1000-1000 kok 10.000. 1000-1000. Wis tak sakarepku wis tak pikir ngene iki. Protes saya. Tapi nggih sami. Maksiat sepisan ten mriko padha kalih ten mriki ping 1000. Nah, terus nomor 3 Masjidil Aqsa sing ten Palestina niku. Niku keutamaannya 500 kali lipat. Pun ada yang unik menurut saya kaitannya kalih panggenan sing ten mriki niku. Masjidil Haram. Umume masjid-masjid ten pundi mawon niku makin ke dalam kan makin tinggi. Saya melebu, saya dhuwur. Umume niki. Dadi kengratan rendah. Terus badhe ten masjid niku melebu pelataran niku wis saya munggah. Terus mangke badhe ten masjid niku wonten tangga kok undak-undakan. Aja katrok-katrok banget. Ada tangga kayak gini lho nek cangkeme cah iki mang ngarani undak-undakan. Ya wis ra apa-apa. Ana undak-undakane. Jenenge undak-undakane ayo munggah to. Nek medune plorotan. Mangke ten kene teras munggah meleh. Badhe ten serambi munggah meleh. Masuk ruang utama masjid munggah meleh. Nah, ten mimbar sing dienggo khutbah munggah meleh. Saya melebu, saya dhuwur. Makin ke dalam, makin tinggi. Wi pikiranmu rok tekan kartok ngono. Otak ini kadung tercemar ngono. Masjid. Kalau Masjidil Haram para jamaah beda. Masjidil Haram itu makin ke dalam makin ke bawah. Saya mlebu. Saya mengisor. Kowe nek saya mlebu saya jero kok ngeres meneh. Saya menjero. Saya mudun. Nah, kuwi bener. Dari luar itu tinggi. Mau masuk mudun. Mau masuk lagi mudun lagi. Mau masuk lagi mudun lagi. Maka pelebaran Masjidil Haram yang terus dilakukan pelebaran karena membludaknya jamaah haji, jamaah umroh itu semakin melebar keluar, itu yang semakin tinggi. Hotel-hotel yang dibangun di sekitaran situ ya mundak dhuwur, mundak dhuwur, mundak dhuwur. Sampai lantai 2, lantai 3, lantai 4 ngoten. Dadi lek badhe ten Masjidil Haram niku saya mlebu, saya ndek, saya ndek, saya ndek sampai Ka'bah itu tempatnya paling bawah. Maka kalau udan deres, Ka'bah engko banjiran. Biyen niku, biyen. Sekarang sudah canggih, ada teknologi penyerapan, jadi air hujan itu diserap langsung telas. Tapi kalau hujannya terlalu deras, bagaimanapun ya airnya tetap bernecembeng. Daya itu menengok. Daya serapnya ya terbatas. Ka'bah itu tempatnya paling bawah. Ini cocok dengan kondisi masyarakat waktu itu, masyarakat kelas bawah. Saya tidak bermaksud mengatakan karena tempatmu di bawah terus sampean IQ-nya ya kelas bawah, enggak gitu. Lamono ngono ya sing seragam-seragam iki tok. Cocok dengan situasi masyarakat Mekah waktu itu, masyarakat Arab yang merupakan masyarakat kelas bawah. Mila dipun sebut masyarakat jahiliyah. Jahiliyah niku artosipun bodoh. Jadi tak boleh nih, Ibu. Tolong jamaah, kayaknya kok belum pada konsentrasi. Saya pengennya fokus, ini panitia masih ada yang intak-intik. Bapak-bapak dan mas-mas masih banyak yang domblong. Apalagi ibu-ibu dan mbak-mbak masih banyak yang terpesona memandang saya. Ngajinya bisa enggak konsen, enggak fokus, takutnya nanti enggak bisa masuk, enggak maksimal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang saya maksud simbol bahwa Ka'bah itu tempatnya paling bawah, paling rendah. Simbol masyarakatnya waktu itu masyarakat kelas bawah. Yang disebut sebagai masyarakat jahiliyah yang artinya bodoh. Halo. Kowe munggah ki arep nyedhi penyanyine. Lah wong aku ae tak miring-miringke mrene. Halo. Ibu bapak. Semulya-mulyanya bangunan di dunia ini adalah Ka'bah. Ka'bah niku bangunan sing paling mulya ten donya. Tapi manggene paling ngisor. Tempatnya paling rendah dibanding bangunan-bangunan yang lain. Tapi derajatnya paling tinggi. Dong, mentelangi penyanyi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula wangsuli. Dados Ka'bah niku bangunan sing paling mulya ten donya, tapi manggene paling rendah, paling bawah. Niki pelajaran yang bisa kita petik adalah orang itu semakin rendah hati, semakin mulia derajatnya di sisi Allah. Sebaliknya, semakin tinggi hati, justru semakin rendah derajatnya. Kanjeng Nabi dawuh, man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati karena Allah, maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong niku nek rendah hati rak diremeni to pun nggih. Nah wong nek sombong angkuh tinggi hati niku rak ya do gak seneng to. Mula niku lek ten cerita yang itu juga diabadikan dalam Al-Qur'an, Nabi Adam niku disayangi karo Gusti Allah mergo rendah hati. Nate salah. Ning ngakoni salahe, DP-DP ten Gusti Allah gek kersa nyuwun pangapura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Gusti, kula niki kathah lepate, kathah salahe. Lamun panjenengan boten paring pangapura lan kawelasan dhateng kula, lajeng kula nderek sinten Gusti? Kula rak dados tiyang ingkang kapitunan, cilaka. Tahu salah. Ning ngakoni salahe, terus purun tobat. Nah, malaikat mawon sik mamer-mamer ke tasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih memahasucikan engkau. Kenapa kok masih mau menciptakan makhluk baru yang namanya manusia ditaruh di bumi nanti suka bikin kerusakan? Cukup kami saja para malaikat. Lho mergo ngono kuwi didukani kalih Gusti Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jare Gusti Allah, aku iki luwih ngerti apa wae sing sliramu kabeh ora ngerti. Wong niku nek sok bersih, sok suci ngono ku rak yo gak disenengi to. Apa maneh gek senengane nyalah-nyalahke, ngremeh-ngremehke. Ngene iki akhir-akhir niki kiai diremehke, banser diremehke. Yo nesu to. Ora nesu piye. Ana to oknum sing senengane ngremeh-ngremehke ngono kuwi. Halo. Apa maneh iblis? Iblis ki malah tinggi hati. Wong dikongkon hormat wae nang gone Nabi Adam ki sing merintah ku Gusti Allah lho. Iblise ora gelem. Soale rumangsa luweh apik tinimbang Adam. Ana khairum minhu. Kula niki langkung sae tinimbang Adam kok. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Adam dipun damel saking lemah mawon, nek kula saking geni ra ya mulya geni to. Nek kula ken tunduk ten ngene Adam, moh ngono. Mula dilaknati karo Gusti Allah. Kek critane menungso karo iblis iki asline ra padha-padha penduduk swarga to nggih. Sami manggen swarga, menungso asline ya penduduk swarga, lah iblis asline nggih penduduk swarga. Lah nalika teng swarga sami-sami nglampahi salah. Menungso Nabi Adam niku salahe, wong gak oleh parek-parek nang wit kuwi kok malah mareki mundut woe digahar. Gara-gara salah kuwi ditokke teko swarga. Nah iblis ora manut perintahe Gusti Allah, wong kon hormat ning gone Nabi Adam kok malah ora gelem. Ya ditokke ning swarga. Ini hikmahnya apa? Melanggar aturan Allah itu pasti akan menjadikan hina. Nanto sak mangken, pokoke nek melanggar aturane Gusti Allah mesti dadine ino. Nah, bedane napa? Nabi Adam niku rendah hati yo ngakoni terus gelem tobat. Mula di ngapura kalau Gusti Allah benjang ten swarga meleh. Nah, iblis ora gelem tobat. Salah wase ra iso bali nang swarga. Maka saya sering sampaikan di mana-mana, orang rendah hati itu malah derajatnya tinggi. Maka rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Nah, iki engko ditulis nang status Facebookmu ya. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya sehingga tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Nah, jadi orang itu jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati. Ayo toh sampean yang nyauti hati ini lo abot banget. Jadi orang itu jangan sok suci, jangan merasa bersih, apalagi tinggi, karena itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti akan menarik sehingga banyak yang jatuh. Ini ki angel ini. Ngerangkai kata-kata ini ki ora gampang, mulane larang. Iki jadi orang itu jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati, karena itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati, pasti akan tarik hati sehingga banyak yang jatuh hati. Maka ibu, kalau ingin suamimu jatuh hati pada dirimu, kalau ingin suamimu kelepek-kelepek di hadapanmu, ibu yang rendah hati sama suami, jangan tinggi hati. Sering-sering sungkem ke suami, cium tangan, gak perlu sampai metu suaranya ciiiit, cetok. Nah, kowe terus nang matur, nang bojomu ki matur sing rendah hati. Papa. Godang tengah kan manggilnya papa sekarang. Papa. Tadi papa bilang katanya mau ngaret. Sing lanang yo nyaut, udah kok Ma, tadi papa ngaret dapat 2 karung. Dan sekarang suketnya ditaruh di mana, papa? Ya, papa geletakkan di kandang. Papa udah dari kandang tadi? Udah. Papa ngeliat gak ada teletong mundung-mundung? Udah. Udah papa keruin kok, Mang. Pokoknya jenengan sungkem, nang terus matur. Sing rendah hati. Engko suamimu rak jatuh hati. Taman matur, Pak. Tak lawase aku dadi bojo sampean ya, Pak. Aku rung iso nyenengke sampean. Aku njaluk ngapura lho, Pak, sepira gedene luputku. Lho sampean leh matur urung rampung iki, bojomu wis ngejer kabeh. Hop hop dek hop. Stop aja teruske. Aku gak kuat ambune ababmu. Aja terus kete, gak kuat aku lek sampean ngomong, malah aku sing njaluk ngapura, ya aku iki bola-bali ngetengi kowe. Kek kowe enak-enak turu moro tak peting keringi ngono kuwi. Akibate kaya ngono kuwi gara-gara pola pecicilanku. Aku njaluk ngapura lho, ngono. Lah nek wong ojo tinggi hati, wong lanang malah sakit hati. Nek senengane ngomel wae. Mongko lek diangen-angen kuwi lho, sing rekoso ora karuan wong lanang. Sing kepenak ya wong wedok. Sing tukang golek dhuwit ki wong lanang, sing tukang ngentekke dhuwit. Yo, omane wong wedok zaman saiki wah penak banget. Penak banget luwe-luwe. Sing duwe anak di usia TK, PAUD, tangi turu wis adus, maca ayu, luluran pakai mangir, pakai lotion, wedake rangkep papat, pakai lipstick, I should do blush on, mascara, pakai baju yang bagus, pakai parfum. Gak repot-repot nek biyen yo sego kudu adem nggawa kayu ra karuan Dek kadang kayune memel ora murup-murup. Mas operator bengunge dikurangi Mas. Sone ben gak terlalu bengung. Dikurangi bengunge. Yang penting cetak. Nek kanggo nyanyi ya ngono kuwi mang, tapi lek kanggo ceramah bengunge dikurangi. Terlalu menggeremeng nanti suara. Lek mbiyen rak ngono to Bu Adang. Kan geni kayu disugokke disumet ora murup disumet ora murup. Gas entek ya diuyui. Kan trak karuan polae. Saiki cukup ngecopke Magic Tom. Bles. Mateng dhewe. Nggih mboten. Lho, lawuh sayur. Biyen yo ribet arep gawe sayur ki mutihi lombok ngirisi brambang ulek-ulek-ulek-ulek. Wah, sampe keringeten ra karuan keleke lho netesno layah. Saiki wis cukup tukuno warung. Toyo niku mateng biyen niku masyaallah godhok. Gue dadang tau pedih ini, gue godok banyu. Tak iki isi ulang, balon, penak banget tuh. Umbah-umbah, pian ya. Kocek, kocek, kocek, kocek, kopi, kopi, kopi, kopi, ada yang nganggu sikil bareng. Enggak tau mau ngetimal, ngumbahi arah karuan polai. Tak iki mesin cuci, apa mana uang kene, laundry. Ya penak banget tuh saya ini apa sih ngara penak. Apa wis serba gampang. Terus budal ngeter ke sekolah anak enyang TK. Numpak sepeda motor kocomoto ireng. Kowe tas sampai melakukan itu jendit. Tekan TK anak es diulang gurune sekolah. Nah ibu lungguh karo dolanan HP. WA, BBM. Facebook, Instagram, wis dak karo-karo ambek selfie. Terus diunggah, ya Allah. Sing lanang lho le nyambut gawe. Budal teko omah. Pitik urung nelek lho wis budal. Mulih srengenge wis ora ketok. Dadi sing lanang iki ngantek gegere meling-meling kayak plastik resek kena lengong lho duit monggo dintek nunggu tuku paketan karo sing wedok mulane bojomu cepet dongko ya ngono akhire yo mama keren papa ora kopen mama modis papa jemburis. Ya mama yang mulus kaya neon, ya papane jebrak kaya mercon ngono. Ngono kowe sik arep tinggi hati. Suamimu sakit hati. Woi. Rekosone ra karuan kerja keras banting tulang itu demi untuk mengetengi dirimu itu. Wis tau menengo kowe. Urun 5000 cerewet banget. Ya, yo. Pon saiki poine ngene. Kaya Ka'bah. Bangunan paling mulia tapi panggonane paling rendah. Kowe nek pengen dadi wong sing mulya kudu rendah hati. Nah, ketika itu masyarakate diarani masyarakat kelas bawah, masyarakat jahiliyah. Artine bodoh. Sama-sama. Lho kok disebut bodoh? Apa mereka otaknya bebel kayak ngene-ngene iki? Ndak. Apa IQ-nya rendah kayak model ngene-ngene iki? Ndak. Apa pemikirannya terbelakang kayak ngene-ngene iki? Ndak. Kalau otaknya masyarakat Mekah, masyarakat Arab cerdas, pemikirannya pandai, mereka sudah kulina bersyair. Wis kulina kuwi lho. Nyatane kowe ya paham. Kowe timbang takai bahasa sing ndaki-ndaki ora mudeng. Ngomongnya disesuaikan karo sing diomongi. Nah, sing diomongi mahasiswa yang nganggo bahasa sing keren. Nah, sing diomongi ngene-ngene iki. Nanti kayak bahasa sing jelimet-jelimet kaya tambah. Ngomong, ya iya mangko aneh. Wong ngene iki rupane ganteng-ganteng tapi oon-oon. Sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka sudah terbiasa bersyair, bikin puisi, bersastra. Bahkan ten Mekah niku tiap tahun diadakan lomba syair. Lha wong iso gawe puisi, pandai bersyair itu kan punya daya imajinasi yang kuat toh. Inteligensi yang sangat tinggi. Lah nek model ngene-ngene iki ra ngira iso. Sama mereka juga hebat dalam berdagang. Bangsa bakulan kuwi pinter-pinter. Leh dagang ora meng daerahe, ora meng ning daerahe piyambak, ngantos luar negeri sampai ke negeri Syam. Saniki dados negara Syria, sampai ndugi Persia, Iran, sampai tekan Yaman, sampai tekan Yunani. Mulai biyen masyarakat Arab ngono. Otaknya cerdas, pemikirannya pinter. Leh dagang wis tekan luar negeri. Leh sapa ngendi-ngendi niku berarti ra yo pinter to. Woi. Mbok ra digatekke kok. Leh dagang niku mboten namung ten daerahe piyambak. Antos Syria, Iran, Yunani lho. Wong sapa ngendi-ngendi niku berarti ra yo pengalaman, ra yo pinter to. Makane wonten cerita menarik. Jazirah Arab. Iko kok sing sebelah kono kok umek ke perkara apa? Ora ngantuk ya kedang-dangan ibu sing luwengmu kuwi ora ketok deh. Karepe protes. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten nggih. Jazirah Arab niku luas banget, terdiri dari banyak negara. Tapi bahasane kok iso padha bahasa Arab. Kalaupun beda ya cuma dialeknya saja. Kene waduha, kono waduhe. Padahal pirang-pirang negara ning bahasane kok iso tunggal siji bahasa Arab. Ayo dibandingke karo negarane awak dhewe Indonesia. Ini satu negara tapi bahasane kok puluhan bahkan ratusan bahasa. Tiap-tiap daerah itu punya bahasa sendiri-sendiri. Gini apa mboten? Podo-podo Jawa. Niki Jepara kalih Bojonegoro niku wis beda. Luwih halus Bojonegoro. Makasih. Mongko podo Jawane. Ning basane wis beda. Yo, alus Jepara, soalnya wong Jepara turunane bangsa alus kok. Wes. Kok Madura duwe basa dhewe, Bali duwe basa dhewe, NTB duwe basa dhewe, engko sing Bugis duwe basa dhewe, Batak duwe basa dhewe, Dayak duwe basa dhewe. Padahal sak negara ning tiap-tiap daerah bahkan tiap-tiap suku punya bahasa sendiri-sendiri. Niki kenging napa ngeten. Nek jazirah Arab sing sakmono ambane negarane kathah bahasane kok siji bahasa Arab. Ngeten Indonesia kok mboten. Soale ngene lho, wong Indonesia ya, khususnya wong Jawa. Niku lak duwe prinsip mangan gak mangan sing penting kumpul. Sampai saiki mancep kuwi. Mangan gak mangan sing penting kumpul. Dadi senengane kumpul-kumpul. Boten seneng lunga ado. Ndak suka merantau. Ini yang saya bicarakan dulu loh ya. Zaman nenek moyang kita dulu. Senengane ngumpul-ngumpul ae, ora seneng merantau. Mula wong Jepara kok duwe anak wedok terus dipek mantu karo wong Bandung ini sedih ra karuan. Kedua anakku kok digowo adoh banget ngono. Biyen tenengane nglumpuk-nglumpuk mawon, boten seneng merantau tebe-tebe. Lah ngopo kok merantau tebe-tebe? Wong ning omahe dhewe ning daerahe dhewe ya wis iso mangan. Yo mangan gak mangan sing penting kumpul. Apa kok ada-ada lunga wong ning omahe dhewe ning panggonane dhewe wae wis iso mangan. Karena memang negara kita ini curah hujannya tinggi, tanahnya subur. Napa mawon dicir, ditandur ki urip terus metu wae, metu hasilnya kena dipangan. Kan Indonesia ini luar biasa loh. Orang bilang tanah kita tanah surga. Rongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kama qolahu Qos Plus radhiyallahu anhu. Tak. Lu sampai negara-negara luar negeri wiri karo Indonesia. Disebut Indonesia itu surga yang ada di dunia. Saking suburnya. Betapa negara-negara yang penjajah dulu ke Indonesia ini kan mergo kepengin ngerampas hasil bumine Indonesia to. Subur banget. Wong tongkat kayu dicepno dadi tanaman bener to kuwi. Lah singkong kuwi wong kene lek ngarani apa? Telo. Yo nggonku bohong. Lah iya memang gitu. Singkong itu lho. Pokoke lho apa wae iso ditandur ning kene urip metu wae. Belum lagi itu kandungan alamnya, kekayaan alam, kandungan bumi. Tambang apa-apa wonten sedaya Indonesia. Tambang aspal sing ireng-ireng kaya ngene iki. Tambang batu bara ya ireng meneh. Wesi ya, kusi. Tambang nikel, tembaga, perak sampai emas. Tuh. Sugih. Nyapa lu ngado-ado ning omahe dhewe ning gone dhewe wis iso mangan. Ngono. Mangkane wong ngumpul-ngumpul niku lak butuh omong-omongan. Lah omong-omongan ning nganggo bahasa, akhire wong Jepara ngumpul padha Jepara duwe bahasa, duwe dialek omongan. Mula tiap-tiap daerah duwe bahasa sendiri-sendiri. Lah beda dengan jazirah Arab. Ning kono kuwi curah hujannya rendah. Tandus tanahe gersang wong isine sertu pasir karo watu. Diciri apa-apa ra iso tukul. Kalau mereka diam di daerahnya, ndoprok, mati. Maka harus bergerak untuk mempertahankan hidup. Carane dagang lunga adoh. Lah wong lunga adoh kan butuh omong-omongan gawe komunikasi. Disepakatilah satu bahasa namanya bahasa Arab. Lah kira-kira ngono. Kira-kira padha ora ngertine kok. Tapi kan iki disertasiku iki kan bisa dipertanggungjawabkan. Masuk akal. Kowe ora ngira iso kowe. Umpama kowe iso sing diundang ya kowe ora aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mereka bangsa Arab waktu itu cerdas-cerdas, pinter-pinter otaknya, wis pengalaman, tapi kenapa kok disebut jahiliyah, disebut bodoh? Yang bodoh bukan otaknya, bukan pemikirannya, tapi akidahnya. Nah, karena akidahnya rusak, maka akibatnya moralnya juga ikut rusak. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang itu kalau akidahnya bagus, moralnya bagus. Nek akidahnya apik, kelakuannya ya apik. Nek akidahnya rusak, kelakuannya ya rusak. Sama-sama. Halo. Dilanjut mboten? Bangsa Arab waktu itu jahiliyah, bodoh karena akidahnya. Mereka syirik. Tidak kenal Tuhan. Sing disembahi berhala. Sing disembahi patung. yang enggak bisa manfaati juga enggak bahayani. Wong barang bekakas ora ana manfaate ya ora bahayani kok disembah-sembah. Mula diarani bodho, diarani jahiliyah. Kemutan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah masuk Islam niku sering ketika menyendiri nangis guguk-guguk piyambakan ijenan ngene iso nuwange seseken. Makasih. Ditangleti kalih para sahabat. Wahai Umar, kenapa engkau menangis sesenggukan sampai sesek koyo ngono? Wonten napa jenengan kok muwon? Ada apa? Anda kok menangis sebegitunya? Sayyidina Umar terus dawuh, aku lo kelingan ke zaman jahiliyah. Aku kelingan ke zaman durung Islam, ke zaman jahiliyah. Aku tau mateni anakku dhewe. Anakku wedok tak pateni, tak pendem urip-uripan. Memang tradisi jahiliyah itu kalau punya anak lahir perempuan kan langsung dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar niku nate yang mbake cerita, aku iku duwe anak wedok. Ning gak roh aku lek anakku ku wedok. Soale bojoku pas nglairke aku yo ora nginceng. Nek karo bojoku aku diapusi. Rumangsaku yo lanang anakku kuwi. Wong karo bojoku iki dikeki pakaian model lanang, dipacaki model lanang. Tuwe ngono iki aku ora ngerti. Bareng anak iki wis rodok gedhe, wis terantanan. Ya dipacaki lanang ngono rumangsaku yo lanang. Anakku terantanan ditinggal ibune nyang pasar, aku dikongkon ngomong. Lah kok anak iki kebelet kudu pipis. Tak plorot, bareng tak plorot. Lah kok ora tur malah yes. Aku kaget lho. Lah kok bolong ngene. Wis ora kesuwen tak kedhuke lemah, tak pendem urip-uripan. Aku yang kelingan, ya Allah. Anakku sendiri tak bunuh, darah dagingku sendiri tak pateni. Nangis anggar kelinganku, aku anggar elengku, ya Allah. Ning kadang-kadang Sayyidina Umar itu ketika menyendiri, senyum-senyum dewean guyu-guyu. Guyu dewe, tapi orang ini guyu ne. Jenenge praktek kok. Terus ditangleti kali para sahabat, wahai Umar, kenapa engkau kok senyum-senyum sendiri kayak orang gila? Aku kelingan biyen aku sik urung Islam, aku urung melu Kanjeng Nabi. Aku sik jahiliyah, sing tak sembahkan patung. Ya wong sugih-sugih kuwi patunge teko emas, perak. Nah, aku sing tak gawe patung roti campur kurma. Ya, tak tumpuk-tumpuk, tak bentuk boneka, tak bentuk patung. Akhirnya tak wacana japa mantra, donga-donga. Ibadah aku nyembah patung kuwi. Wacane japa mantra, wacane donga, ngono bahasane, tak sembah-sembah. Bareng weten kuluwe. Nek golek panganan ora antuk ya kepeksa, ya patung kuwi tak cuwil tak pangan. Aku ya kelingan ya kudu guyu kok lucu pangeran kok tak krokoti. Lah pangapunten nggih, kelakuane Sayyidina Umar nalika sik jahiliyah niku sak niki kathah ditiru karo wong godang tengah. Yo. Mesti gak terima sampean. Kapan wong kene leh tiru? Nih, wong kene saiki ora kok nyembah berhala patung tapi gawe berhala sing jenenge kue tar pas ulang tahun iki. Iki berhala tar. Tuh. Kok ngarang? Kue tar berhala. Biasanya kan bunder terus dicep-cepi lilin terus dikai ngene-ngene ngono kae terus disumet. Ya toh? Ora ono sing wani mangan kuwi gak dipangan sak durunge diwacano mantra dhisik. Nah mantrane lho mantra sakti kuwi. Sak donya mantrane padha happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Iki birthday guyu. Iki bedes guyu. Iki bedes guyu. Gak ono sing wani ngerubah mantra iki. Wong kuwi mantra sakti kok. Ora ono sing wani ngerubah. Elena Indonesia mantrae sik ditambahi melih. Panjang umurnya sirta mulia. Ayo ruban pendek umur. Gak wani ngerubah kuwi mantra sakti. Urung cukup tambahi mantra meneh. Tiup lilinnya sekarang juga. Kurang tambahi meneh mantrane. Potong kuenya sekarang juga. Tek kurang tambahin nih mantrane. Batok kuenya, emplok kuenya sekarang. Ayo, mirip tuh. Bisa baru terus lagi ditiup lilinnya. Ditiup, ayo kue wani nyipasi. Apa lilin-lilin ini jabut terus mbak usap-usap nangin ya. Terus dipotong, terus dipangan. Ini mirip kan kalau kelakuan ini di rumah pas aja ini ya. Loh apa rain tau ini? Saya tidak mengatakan rain. Loh kok, saya cuma kasih perbandingan lain yang sampean. Tak kei perbandingan. Oh iya, mirip kok. Loh berarti lek ngono kue tarwi haram. Aku orang ngomong haram, siapa ngomong haram? Nek kue tare selama bahan-bahannya normal kayak ngono kuwi ya halal to bahane ya tepung, campur telur, campur coklat, campur ya susu ya. Ya halal. Lho sing ora tepak niku carane kuwi lho sing ora tepak, aturane kuwi. Lebih ya supaya oleh diganti. Aja berhala ngono kuwi, ganti sedekah. Halo. Dirungokke to, Bro? Nek sajen ora oleh. Diganti dadi sedekah. Lah mantrane, aja mantra iki pedes turu, iki pedes guyu aja ngono. Undang ke kiai, undang ke ustad, kongkon dungo, diaturin dungo lo, mantrane diganti dungo. Ngono lo bu, iki piye ya kok ora patek nyaut iki. Padha karo ngeten. Niki cara yang dipakai oleh para penyebar Islam di Nusantara, di Indonesia. Niku carane halus melalui budaya di antara nih, gak pakai kekerasan. Kulo pun sering nerang kayak gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak derenge Islam lebet mriki. Tiang-tiang niku rak ampun gak ada tradisi sing mendarah mendaging. Kaya-kaya rak kena dirubah. Contoh mawon. Lek gadah keluarga sing pecah niku terus diprengeti telung dinane, pitung dinane, patang puluhe, satu se mriki sampe saat ini nggih tasik nggih rapopo zaman biyen tak durung Islam niku nek duwe wong mati terus telung dinane, pitung dinane, patang puluhe kuwi sedulur-sedulur padha nglumpuk, kanca-kanca, tangga-tangga padha nglumpuk melekan. Nah melekane kuwi karo gawe sajen dipersembahkan ke dewa mbok sapa ngono. Nah terus ngombene tua. Dadi kumpul-kumpul kuwi ambek ambek ora ming ngono kok gawe halaqah nggih majelisan ambek banting ni ojer yo remi domino kaya kelakuanmu kuwi lho kok iso takon apa karo diwacake jopo-jopo mantra ngono. Halo. Begitu para wali datang menyebarkan Islam, tradisi ngono iki ora diberantas secara total. Lah ngono diberantas secara total tambah angel mlebokke agama. Gak apa-apa. Telung dinane, pitung dinane, patang puluh kuwi kumpul-kumpul, kelompok, sedulur, keluarga, famili, kanca, tangga, kumpul gak apa-apa. Masa-masa, yo, ning aja sajen kuwi sedekahan. Halo. Terus mantra-mantrane diganti, diganti bacaan Quran ila hadrati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantrane diganti ngono. Diganti istighfar, diganti selawat. Lah terus sing aku diganti. La ilaha illallah. Kan mirip kan. La ilaha illallah. Nah, kartune sing biasane dibanting ini mati ya. Awi diganti tasbih. Sumiyati. Sulastri. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim. Diganti ngono. Ganti pausan Quran, sholawat, istighfar, kalimah-kalimah thayyibah. Mulane Islam gampang diterima karo masyarakat. Nyebar ke Islam dan Indonesia model ngoten iku dan berislam ala Indonesia. Tahu saiki mulai terganggu gitu kau tak terangke iki banser-banser ben sigap. Kau nanti banser ya. Setelah gue menang gue. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nggih mboten sembarangan. Kanjeng Nabi piyambak saderengipun dipun lahiraken ten gene Mekah niku sudah ada tradisi tawaf ngumeti Ka'bah. Ya mesti masak tawaf ngumeti gerdu. Lah jahiliyah, zaman jahiliyah leh tawaf niku kalih wudho. Wudho tanpa busana. Pomo saiki niku sing bahaya ya kaya cah ngene-ngene iki. Oh, sing bocah itu nang ngarepe semencelat kabeh kena dongkrake. Dadi terus karo ngubengi Ka'bah kuwi maca Joko mantra ngono. Nyanjung-nyanjung nang dewa-dewane. Lah sing disembah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Biyen ngono, Kanjeng Nabi diutus tidak di hapus secara total. Ngubengine Ka'bah tetep. Carane sing dirubah Islami. Lek ngumeti Ka'bah kudu nutup aurat. Sing diwaca japa mantra ngono, ganti talbiyah, pikir bacaan Quran. Sing disembah ora kok berhala sing nyang pinggir Ka'bah kuwi Gusti Allah. Lho ngono modele. Mangkane Bu wau ten riko ten dukun kula terangke. Londo ten Indonesia niki mboten sedelok 350 tahun lebih. Niku mboten namung jajah sing kepengin ngerampas kekayaane Indonesia mawon. Ning yo duwe misi nyebarke agama. Tapi agamane Londo ora payu nang Indonesia. Soale Londo ini karo masyarakat kereng-kereng. Londo ini karo masyarakat kereng mulane agamane ora payu. Beda dengan caranya para wali menyebarkan agama, menyebarkan Islam itu halus, pendekatan, terus mengayomi. Dan para wali tidak pernah mengerengi masyarakat. Mengerengi itu ya. Memperkereng itu. Makasih. Tidak pernah memperkereng masyarakat sehingga masyarakatnya senang. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo, menunggui. Mereka dikatakan jahiliyah itu karena satu akidahnya. Mereka itu syirik. Nah wes iki apa neket mangko cek suwe wae. Wis arep jam 12 sih sak jam setengah iki lisan nanti sandal kosong siji iki. Nggih. Nah, sehingga para jamaah ingkang dipun mulyakaken, yang pertama dibangun oleh Rasulullah itu kan akidah, iman. 13 tahun ten Mekah niku ndandani iman. Setelah pindah ke Madinah disempurnakan muamalah, akhlakul karimah, Islam kafah. Berarti halo, pribadi yang baik sehingga terbentuk masyarakat yang baik niku nomor setunggal imane kudu ditata dhisik. Kanjeng Nabi 13 tahun wonten gene Mekah niku ndandani iman, bentuk akidah sing kuat. Setelah pindah ke Madinah bangun komunitas masyarakat yang baik, karena di Mekah waktu itu kesulitan mau membangun komunitas masyarakat. Mungkin pengajian ini ki angel, wong ngaji mau delik-delik no daleme arkom itu. Apalagi bangun komunitas masyarakat. Padahal agama ini ku mboten namung hablum minallah, mboten namung urusan kalih Gusti Allah mawon, urusan kalih manungsa niku ya agama. Halo. Mbok urusane ibadah mangko nyang Allah apik lek karo padha manungsane elek kan ya gak sempurna to. Kene salatmu apik, takbirmu medeni wong Allah. Kembar. Ning kowe karo tanggamu kok ora rukun, utang wae ora nyaur. Wis sing guyu kulino ketoke. Lha kuwi gua ibadah. Ngono lho. Sehingga di Madinah itulah Rasulullah membangun tatanan masyarakat yang baik. Di mana seluruh elemen dan komponen itu dirangkul. Orang men sing Islam tok, sing Nasrani, sing Yahudi, diajak sepakat bangun komunitas masyarakat. Terus saiki diarani pemerintah dengan prinsip saling menghormati, saling melindungi. Nek sampean ngaji sejarah wonten piagam Madinah ini, bahkan Kanjeng Nabi dawuh ini, siapapun umat Islam yang membunuh non muslim yang berada dan terikat dengan perjanjian ini, maka haram baginya mencium bau surga. Aja kok nganti mlebu swarga, mambu swarga wae lho ora. Yo ngono lho. Lah saiki nek dipikir Bapak Ibu, Indonesia iki yo wis praktekno ajarane Kanjeng Nabi niku. Wong sing uripno Indonesia niki lak mboten namung wong sing agamane Islam mawon to nggih. Mbah ora patek semangat tok. Mbah telat tok. Lah Indonesia niki negara yang dibangun atas dasar kesepakatan dari semua elemen masyarakat, elemen bangsa waktu itu dengan tokoh-tokoh agama-agama yang ada di Indonesia, sepakat bentuk pemerintah, bentuk negara. Makanya diarani Darul Ahdi, negara kesepakatan. Bukan Darul Islam, orang negara Islam, apalagi Darul Harbi, negara perang, negara kafir. Boten, halo. Lho guys, disepakati semua komponen pendiri bangsa ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saiki yo kudu NKRI harga. Wis ora kena dinyang sapa wae sing arep ngubah, harus kita lawan. Wis ora kena dinyang falsafah negara Pancasila. Wis final, iki gak bertentangan karo Quran, gak bertentangan karo Islam. Cocok wis sangko. Wis arep dirubah sing aneh-aneh piye? Woi. Napa artine engko bungkuse Islam tapi nek isine ora Islam? Wong Islam diberi kebebasan, keleluasaan menjalankan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ngene lek gelem saling menghargai, negarane aman, masyarakate aman, ibadah lak kepenak, uripe lak kepenak. Tapi kaya sing nenggone sebagian negara Arab kaya negara Islam ning kisruh perang ora rampung-rampung ngono kae, anake sekolah ya ora iso, arep nyambut gawe ya ora tenang, ibadah ya ora iso tentrem. Lek panjenengan kan kepenak, tapi lek misale ngene iki nang ora tentrem, diluk-diluk ana bom, diluk-diluk ana bom, bingung kae. Bapak-bapak pas ngeloni bojomu ana pinggirmu ana bom. Kae gak melayu kalau kontal kantul ngono kuwe. Ngawet apane? Ya ora trimo gosong kuwe. Lah saiki wayang ngaji kaya ngene iki ya tenang kepenak aman. Lha umpama pas ngaji ana bom kaya ora karuan polahmu kuwe. Enak-enak ngrungokke ngaji meredor ngono kuwe. Paket yo ben wong pancene bom yo ngono mosok ana bom kok cerut ngono ya. Koyok bommu kudu ngecrut ae iki. Yo, geng-geng. Lah prinsipe ngono kuwi. Kula suwun masyarakat iki sing rukun, guyub rukun, hidup berdampingan dalam keberagaman. Wong dikongkon padha kabeh malah ora asik nang urip iki. Es ibadah dilakoni, kaya dikir, dikir. Orang ngerti karepe, orang masalah. Pokoknya dikir. Nggih to? Nek wong sepuh-sepuh selawatan kuwi mosok yo ngerti karepe to? Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasul Khafiqaini. Artinya apa Kang? Mbuh. Artinya apa mbuh, tapi asyik kok. Pokoknya sholat, pokoknya sholat. Oh no, kodoh sama tidak istighosah, tidak zikir. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa mas? Mbuh. Pokoknya di asyik kok ngaji orang-orang ceramah mau apa? Mbuh. Pokoknya enggak mesti sepuro kabeh dosan. Janjine ngono, gelem teko nggone pengajian ngene iki kowe mbok ora paham dosamu di ngapura kabeh karo Gusti Allah. Oh, ngono kok ora nyang ya emane. Apa maneh iki urung didongani mulih bareng ngene rugi. Wis menang wae wong kowe kebelet kudu nguyuh kok. Halo. Ngono wis, pokoke selawat, pokoke zikir, pokoke nga di nek padha karo bocah nom-noman iki ana krungu lagu dangdut polelek joget ngantek ginjal-ginjal ra karo sirahe gobek-gobek meruntus gobyos tekoke kancane joget mas iya wasit wasit hoa hoa ono lagu apa mas mbuh sing nyanyi sapa mas mbuh lagu apa mbuh sing nyanyi sapa mbuh pokoke pokoke ya tuh gak leh sampah nih nenek pas bermonoan. Ayo tekoke guru bahasa Indonesia. Apakah arti dari aku? Gak kira kejawab. Buka kamus. Golei nonggone kamus. Apa ya aku artinya? Takoni artinya aku apa? Mbok pokoke. Nyambung nang gone Gusti Allah ngibadahe. Lah terus terungokke to. Salat syarat rukune wajibe sunah-sunahe dilakoni sing apik, ora ngerti artine wis dikhusuk-khusuke pokoke aku iki madhep Gusti Allah, aku diperintah Gusti Allah kan nglakoni ibadah iki. Bahayane nek ngulangi aku ngene, dilakoni sing mantep. Kene salatmu apik, wa akhlake apik, tata kehidupan masyarakate ya dadi apik. Nah, karo tangga-tangga sing rukun. Dieleki karo tangga panggah api. Ngelak mati-mati dhewe tanggamu ngono. Wes jam rolas. Mah kurang yang ngundang meneh. Muga wonten manfaatipun sing kula aturke. panitia ben ora rugi leh nekake grup kosidah ini ben manggung maneh. Dibagi to wektune. Lho aku iki sak jam setengah punjul, telat lambemu. Aku telat ya perkara ngisi pengajian yang kono. Mbok pikir aku telat leren main biliat. Protes saya. Ya ora iso aku ngono nyodoke ngene lho ora iso. Iso ya nyodoki ndasmu ngene. Jadi otak-otak yang masih kotor-kotor ngene kan perlu dicuci minimal disenengke ngaji. Umpamane ana sing wah ngaji meng gojekan, ngaji meng guyonan ae. Padha karo pelawak, padha karo dagelan ya sak mletate cangkemmu. Jadi misinya itu ada yang piye ya ngrangkul bocah sing ngene-ngene iki biasane lek karo ngaji kan alergi. Lha iki nek ora dirangkul model ngene iki tambah adoh engko teko agama. Ya kudu ana sing ngajine lurus, ngajine kenceng, rangke hukum sing bener, rangke ilmu sing tepat, ana sing bagian dandani akhlak, ana sing bagian dandani moral. Lepas dari kontroversi wong seneng karo ora ben wong nilai kok. Wong mesti ana sing ora seneng, Kanjeng Nabi ora seneng apa maneh dirimo Kanjeng Anwar Zahid ora. Kanjeng Nabi mau yo dimusuhi wong akeh. Ngono, mangkane wong niku nek apik disenengi wong akeh. Tapi lek ngapiki malah dimusuhi wong akeh. Wong apik kuwi disenengi wong akeh, tapi lek ngapiki menyeru kebaikan, melakukan perbaikan malah dimusuhi wong akeh. Kanjeng Nabi piyambak cak derenge diutus niku Kanjeng Nabi disenengi kaume, dicintai kaume. Pergo Kanjeng Nabi wong apik. Begitu Kanjeng Nabi diutus karo Gusti Allah menyeru kebaikan, dimusuhi wong akeh. Dilokno pembohong, pendusta. Bahkan Kanjeng Nabi diarani gendeng, diarani edan. Kenapa? Karena Rasulullah menyeru kebaikan, melakukan perbaikan. Merombak batu besar angkara murka, didandani, diperbaiki ndak karu-karuan. Makanya aja kaget, dulur-dulur, pemuda-pemuda guyub rukun pemuda Gondang Tengah, sampean melakukan perbaikan kayak gini, kayak pengajian ini, mesti ono sing nyelokke. Alah biasane piye kok rek-rek nggih pengajian. Mesti ono cangkem-cangkem perusahaan itu mesti ono. Kadang yo bocah yo ono kene sing ngene-ngene kuwi. Ngono kuwi biasa, Bro. Orang kalau menyeru kebaikan itu malah dimusuhi. As-salih yuhibbuhun nas. Wong kuwi nek apik disenengi wong akeh. Wal muslih tu'adihin nas. Orang yang menyeru kebaikan, melakukan perbaikan, kuwi mesti ditentang wong akeh, dimusuhi wong akeh. Sehingga Luqman Hakim itu lek pesen nggone putrane lek wasiat teng Quran niku. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ya bunayya, wahai anakku. Aku pesen ya, Nak. Wong tuwa ning anake mestine kudu ngono pesene. Satu, aqimis shalah. Tegakkanlah salat. Ibu bapak, nomor siji wong tuwa ning anake pesene wasiate kudu soal salat. Nggih, Bu, nggih. Nggih apa? Nek ape mati iki mesti wasiate nak salate ya nak, salat. Wong kene lak gak ta. Nah, aja rebutan warisanku ya nak. Kae Tegal sing lor kae bagiane to. Lah Siti wis tak kei sing etan ya nduk. Wis arep modar mikir donya kok. Salat eling ngene-ngene iki salat ukuran. Saiki sembrono-sembrono kok. Salat sehari 5 kali dijadikan 5 hari sekali ngono. Kadung kumat dirangkep-rangkep usul liver to subhi wa dhuhri wal asri wal maghrib wal isya'i oplosan lillahi taala ngono kuwi. Awas kowe. Ya sembrono gayane saiki kaya subuh dienggo maraton, kaya zuhur gayane nang salon, kaya asar main badminton, kaya maghrib delok sinetron, kaya isya dolanan handphone, kena kuburan kena snack down kowe. Nomor loro, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, merintah kebagusan, nyegah kemungkaran, menyeru kebaikan, memberantas kemungkaran. Tapi kudu siap resiko nek wis ngelakoni wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, merintah kebagusan, nyegah kemungkaran, kuwi kudu siap resiko dimusuhi wong. Mulane kudu wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah terhadap apapun resiko yang menimpamu. Ono, aku kaya kula ngene iki pegaweane bengak-bengok iki, ambek wong sing ngelokke ngene-ngene ne, wis warek aku ngene. Lah kok umpama ngurusi wong ngelokke, ya ora sida ceramah, ora sida berjuang, prinsipe gampang. Semene akeh kon seneng kabeh ra iso, tetep ana sing ra seneng. Tapi insyaallah nek ditotal isih akeh sing seneng. Wong bocah kecil-kecil ngene seneng kok. Ini ki orang kabeh pengajian deh gelem teko. Yo pilih-pilih sing ceramah sapa. Dekne lagi gelem teko. Yo to. Lho, krungu ki wong sing ngrasane-ngrasane ngono kan. Lho ngene ki aja dilokke, lho ngene ki mara dilokke. Bajingan-bajingan nyapa rene. Yo malah putung no. Ini kudu dirangkul. Alhamdulillah. Ini ki bolo-boloku kabeh. Ngono. Ya, ya walaupun aslinya bajingan tenan. Kok alon-alon, titik-titik. Kok gak disolder. Kok terus waras, waras, waras. Suwe-suwe kok rak seneng-seneng aja. Kawitane ngene iki yo, yo mentelengi penyanyine ngene iki kawitane. Ning mergono pengajiane gelem ra gelem kupinge kan krungu to. Lah kok nek hidayah Gusti Allah mlebu bleng, lho ngene iki iso dadi berubah ra karo-karuan kok. Kula aja mbok remehke Bapak Ibu. Ngene iki sawangane tok to kaya ngene iki, ora roh nek jerone luwih parah kok. Jerone kuwi kok Masya Allah, nek wis kebuka temenanan, sapa sing ngarep perjuangno godang tengah ke depan, nek sing sepuh-sepuh pun kapundhut, nek gak sing model ngene-ngene iki. Lah nek modelmu sik ngene wae, Bro. Eh. Nek modelmu sik ngene. Lah iki sampean desamu ki dadi apa? Wes pikiran kuwi. Halo. Wes rasido rampung iki engko. Ya ngapunten soalnya niki yang mengadakan event ini adalah pemuda, pelopornya, penggeraknya. Jadi saya salut untuk pemuda-pemuda Godang Tengah. Subhanallah, di saat yang lain mungkin yang main ini dono karaoke. Ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep, ajep. Tapi pemuda Karang Tengah baik pengajian, sholawatan, subhanallah. Salut, ini calon-calon suwarga ini. Tapi mbok sido mlebu mbok ora. Nek kowe iso bertahan terus model ngene iki insyaallah. Engko ngguri ku ya ora apa-apa to. Nek kenek dicangkeng. Ya aku kepingine ya nyangkeng tapi nek ucul piye? Mbletat. Wis, sing ngundang apane? Urunmu mek 5000 ngono. Modele ngono. Wis. Wis punjul iki. Eh, rame-rame ngundang neh. Saestu nyuwun pangapunten, kathah lepatipun, kathah khilafipun, bingah sanget dalu menika kula saged pinanggih kalih dulur-dulur. Mugi-mugi tambah kuat imane. Tambah bagus akhlake. Tambah sempurna takwane. Tambah istiqomah ibadahe. Sok yen wis wancine diparingi kanugrahan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadhihi al-qaryah ma'muratan bi'ibadikas salihin wa ma'muratan bi'ibadikal mu'minin wa ma'muratan bi'ibadikal muttaqin wa ma'muratan bi'ibadikal mukhlishin. Allahumma tsabbit